السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كم مسلمين dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat, kitab yang berbicara tentang aqidah dan keimanan. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang maratib al-iman bil qada'i wal qadar, yaitu tingkatan derajat keimanan kepada qada dan qadar. Dan sudah kita baca sebagiannya, yaitu yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ilmunya mencakup seluruh makhluknya dan seluruh perkara yang terjadi di alam ini, di langit ataupun di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tersebut secara perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut kemampuan untuk memilih perbuatan apa yang akan dia kerjakan. Nah, apabila dia melakukan salah satu dari perbuatan tersebut, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, maka apa yang terjadi pada orang tersebut itu adalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan kemaksiatan, memang itu takdir Allah. Tetapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memilih kepadanya pilihan untuk melakukan dan meninggalkannya. Seorang melakukan ibadah ketaatan, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi. Tetapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pilihan untuk melakukan atau meninggalkan ketaatan tersebut. Sehingga tidak ada paksaan baginya. Tidak ada alasan baginya beralasan dipaksa dengan takdir, dipaksa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba memiliki kemampuan untuk memilih. Makanya di dalam syariat, ketika seorang hamba ini tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pilihan, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa terhadapnya. Contoh, seorang tidak mampu ketika salat wajib di antara rukunnya adalah berdiri. Dikarenakan dia ini sakit, tidak mampu, maka boleh bagi dia dalam keadaan duduk atau berbaring. Tidak dituntut baginya untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri karena tidak mampu. Hal ini menunjukkan syariat ini adil. Syariat yang Allah tetapkan ini adil. Ketika hamba ini benar-benar tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Contoh yang kedua adalah tidak ada pilihan. Yaitu ketika seorang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya seperti pingsan, atau seperti orang yang tidur kemudian dia melempar sesuatu, memukul sesuatu, sehingga merusak sesuatu tersebut, atau orang gila, maka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia lakukan. Diangkat dosa darinya, apa yang dia lakukan. Tidak mendapat beban dosa. Hal ini karena dia melakukan tanpa pilihan. Termasuk orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau untuk melakukan kemaksiatan. Dengan paksaan yang mu'tabar, yaitu paksaan yang memang benar-benar membahayakan jiwa. Seperti ditodong dengan senjata di kepalanya untuk melakukan kekufuran. Maka bagi dia tidak ada pilihan. Walaupun dia melakukan dosa tersebut, dia tidak berdosa. Walaupun dia melakukan kekufuran tersebut, dia tidak menanggung dosa kekufuran tersebut. Karena dia tidak memiliki pilihan. Maka dari sini, setiap hamba yang tidak atau memiliki kemampuan dan memiliki pilihan, maka akan dibebankan kepadanya akibat dari apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan mempertanggungjawabkan kemaksiatannya. Karena dia melakukannya ini di bawah kemampuan dia dan di bawah pilihan dia. Sesuai dengan pilihan dia. Tidak ada paksaan baginya. Tidak ada yang memaksanya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di sini muallif rahimahullah ta'ala menjadikan ini sebagai derajat, tingkat yang keempat dari tingkatan-tingkatan takdir. Hal ini dikarenakan sebagian manusia berdalil dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Dan seterusnya. Dia mengatakan, aku sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Dusta. Dia dusta. Yang pertama, dari mana dia mengetahui Allah mentakdirkan dia seperti itu? Karena takdir itu apa yang akan terjadi. Dia tidak mengetahui perkara apa yang terjadi padanya. Perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, bahwasanya itu hanya sekedar alasan dia saja. Karena dalam masalah-masalah yang lain dia ternyata bisa memilih. Tidak pasrah terhadap takdir. Contohnya ketika mencari jodoh, dia mencari mana yang terbaik. Tidak pasrah terhadap takdir. Ketika mencari harta, uang, dia tidak pasrah kepada takdir. Ketika lapar, dia mencari makanan, tidak pasrah terhadap takdir. Ketika haus, mencari air minum, dia tidak pasrah terhadap takdir, tapi dia mencari. Hal ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia kemampuan. Ketika haus, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk mencari air minum, dan memberikan pilihan untuk minum atau tidak minum. Tetapi dalam urusan agama dia beralasan dengan takdir. Ini merupakan kedustaan dari lisan orang-orang yang ingin berdalil, berdalih dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di sini muallif rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya takdir ini ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah takdir al-am, al-qadar al-am. Yang sering disebut dengan al-azali, takdir azali. Yaitu takdir alladhi yakunu fil lawhil mahfuz. Yaitu takdir yang telah dicatat di lawhil mahfuz. Walladhi qad kataballahu fihi maqadira kulli syai. Yaitu takdir yang telah Allah catat seluruh takdir-takdir segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sanian al-qadaru al-umuri. Yaitu takdir al-umuri. Berkaitan dengan umur. Alladhi yuktabu inda takwinil janin. Yaitu takdir yang dicatat ketika pembentukan janin. Seperti disebutkan dalam hadis, summa yu'maru bikatfi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kemudian diperintahkan untuk dicatat rizkinya, kemudian apakah dia binasa atau dia bahagia rizkinya, dan ajalnya, apakah dia binasa atau dia bahagia. Wa huwa manqulun minal qadaril am, dan ini pada hakikatnya adalah diambil dari takdir yang azali tadi, takdir yang sudah tercatat di lauhul mahfuz. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-qadar al-hawli, yaitu takdir yang terjadi pada setiap tahun, satu tahun. Wa huwa yakunu fi lailatul qadr fi kulli sanah. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar pada setiap tahun. Kemudian yang keempat, al-qadar al-yaumi. Kemudian yang keempat adalah takdir harian. Wa huwa ikhraju tilkal maqadir ila tanfid. Yaitu mengeluarkan takdir-takdir yang telah ditentukan, baik itu di azali ataupun di setiap pembentukan janin atau pada setiap tahun, ila tanfid, kepada pelaksanaan takdir tersebut, yaitu terjadi penciptaan takdir tersebut. Contohnya, qaddarullah azza wa jalla an ta'kula al-yawm kada. Contohnya, Allah mentakdirkan engkau pada hari ini makan makanan tertentu. Atau wa antamshi ila makani kada. Atau engkau berjalan ke tempat tertentu. Wa hakada, dan seterusnya. Yang terjadi pada hari tersebut. Yang terjadi pada hari tersebut. Hatta takuna nihayatu bi taqdiril mauti alaihi, sampai di akhirnya dengan terlaksananya takdir kematian kepadamu. Sawa'an kana mautan tabi'iyan, sama saja kematiannya dengan kematian biasa, au bihadisin, atau dikarenakan sesuatu kejadian, baik itu kecelakaan atau musibah atau yang semisalnya, atau dibunuh, atau semisalnya, semua itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Au ghairi dzalika, atau yang semisalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada perlu catatan, yaitu berkaitan dengan seorang yang mati dikarenakan satu kejadian, baik itu musibah ya berupa kecelakaan atau pembunuhan atau yang semisalnya, atau seperti bunuh diri. Seperti disebutkan di sini bahwasanya seluruh kematian yang terjadi, baik itu secara terjadi secara biasa ataupun secara kejadian yang mendadak, semuanya itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar ada yang mengatakan seperti kelompok Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya orang yang dibunuh atau orang yang bunuh diri, mereka itu mati bukan pada saatnya. Mereka mati belum pada ajalnya. Ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti tadi di awal, dijelaskan tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau di langit kecuali berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini atau di langit yang keluar dari kehendak Allah, yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala, wa qad jaa fil hadisi kama sabaqa dzikruh. Telah disampaikan atau telah datang di dalam hadis yang telah lalu penyebutannya. Inna awwala ma khalaqallah ta'ala al-qalamu faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan yaitu pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka berjalanlah sejak saat itu segala perkara yang terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad warada anna Ibn Abbas qala, telah datang, diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas. Beliau berkata, awwalu ma khalaqallahu min syai'in al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan dari segala sesuatu itu adalah al-qalam, pena. Khalaqahu min haja qabla al-alif wal lam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya min haja qabla al-alif wal lam. Allah a'lam maksudnya adalah dari al-haja, huruf yang dimaksud adalah huruf-huruf hijaiyah. Qala fatasawwaru qalaman min nurin. Kemudian terbentuklah seperti bentuk pena dari huruf-huruf tersebut, min nurin, dari cahaya, tuluhu ma bainas sama'i wal ardh, yang panjangnya antara langit dan bumi. Faqala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ajri fil lauhil mahfud, tulislah, bergeraklah, yang maksudnya, tapi yang dimaksud adalah tulislah di lauhil mahfud. Qala rabbi bimada, kolam tersebut berkata, ya hai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala bima yakunu ila yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berkata, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Qala falamma khalaqallahu al-khalqa wa kullu bil khalqi hafadhah yahfaduna alaihim a'malahum. Falamma khalaqallahu al-khalqa, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, wa kullu bil khalqi hafadhah, dan pada setiap makhluk itu ada penjaganya, yahfaduna alaihim a'malahum, yang selalu menjaga, dalam artian mencatat segala amal-amal mereka. Falamma qamatil qiyamatu uridat alaihim a'maluhum, maka ketika tegaknya hari kiamat, ditampakkanlah kepada mereka amalan-amalan mereka. Waqila, kemudian dikatakan kepadanya, hadza kitabuna yantiqu alaikum bilhaq, inilah catatan kami yang berbicara kepada kalian bilhaq, dengan kebenaran, menjelaskan tentang seluruh amalannya yang telah tercatat. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami telah menyalin seluruh perkara yang kalian kerjakan. Aradal kitabaini fakana sawa'a, kemudian ditampakkanlah dua kitab ini, ternyata keduanya sama, yaitu kitab yang pertama, catatan yang ditulis oleh Al-Qalam fi lauhil mahfud, kemudian yang kedua, catatan yang dicatat oleh para kiraman katibin, yaitu para malaikat yang mencatat seluruh amal-amal manusia. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, alastum araban, atau alastum arabiyan, bukankah kalian ini orang Arab, kepada para muridnya. Hal takunu an-nuskhah illa min kitab, maksudnya, tidakkah kalian mengerti, bukankah nuskhah, nuskhah itu penyalinan, ya, penyalinan satu naskah, illa min kitab, kecuali dari satu kitab, yang tentunya penyalinan ini terjadi dari satu kitab dan tidak mungkin berbeda. Seperti halnya percetakan, seorang mencetak beberapa kitab, beberapa buku, tentunya ada asalnya. Ada asalnya. Ada sampelnya yang itu merupakan asal dari buku-buku tersebut. Keadaan nuskhah itu secara bahasa kitanya, bahasa Indonesia, adalah cetak, mencetak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada haditsun sahihul isnad wa lam yukharrijah, ini adalah hadis yang sahih isnadnya, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah kita mengharap at-taufiq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan ringkas tentang masalah beriman kepada takdir, apa, beriman kepada qada dan takdir. Di dalam kitab-kitab yang lain, terutama kitab-kitab yang lebih besar, dijelaskan perincian-perincian tentang permasalahan takdir ini. Akan tetapi apa yang telah disampaikan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab ini sudah mencukupkan bagi kita untuk beriman kepada, untuk menjadikan keimanan kita ini kokoh terhadap qada dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan mulia ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.